Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita bersua dan saling bersilaturahmi untuk sama-sama memperdalam pengetahuan kita terhadap ayat suci Al-Quran, untuk sama-sama kita mencoba mengeksplor kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran yang kemudian kita jadikan sebagai hiasan atas gerak dan aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan sebagai Muslim kita mampu mewujudkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki ayat 76 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza lasihrum mubin. Maka tak kala kebenaran dari sisi kami datang kepada mereka. Mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini masih berbicara tentang peristiwa dan kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabiullah Harun alaihissalam. Kalau di dalam ayat keterangan sebelumnya Allah sudah menggambarkan tentang bagaimana Allah mengutus Nabi Musa kepada kaumnya dan berakhir kepada sikap penentangan, maka Allah sekali lagi di dalam ayat 76 ini menggambarkan tentang sikap keras mereka, penentangan mereka itu yang terlontar dalam tuduhan mereka bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun serta apa yang mereka lakukan itu, dakwah yang mereka bawa itu adalah hadza lasihrum mubin. Ketika mereka melihat adanya mukjizat, ya, melihat tampilan show mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka mengklaim itu sebagai sebuah sihrum mubin. Terkadang dalam Al-Quran diredaksikan dengan lasahirum mubin, yaitu tukang sihir. Dan di dalam ayat ini kita menemukan bahwa yang mereka lontarkan adalah lasihrum mubin, ini adalah merupakan sihir yang nyata. Kita sama-sama mengetahui bahwa kaum Nabi Musa alaihissalam pada masa itu sangat mengagung-agungkan yang namanya sihir. Banyak di antara masyarakat pada saat itu, merupakan salah satu kebiasaan masyarakat itu pada saat itu adalah tersebarnya ilmu sihir di antara mereka. Jadi pada masa Nabi Musa, kekuatan sihir itu menjadi salah satu kekuatan yang mereka agung-agungkan. Nah, ketika Nabi Musa menampilkan kekuatannya yang berasal dari Allah, mereka langsung melontarkan tuduhan dan fitnah bahwa ini adalah merupakan sihir yang hanya dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul apa yang ditampilkan oleh Nabi Musa adalah sihir? Jawabannya adalah tidak. Karena Allah mengatakan di sini, falamma ja'ahumul haqqu min 'indina, bahwa apa yang diperbuat oleh Nabi Musa itu adalah berada dalam koridor keinginan Allah, dan Allah adalah Tuhan yang maha hak, maha benar. Oleh karena itu sikap dan perilaku Nabi Musa, apapun yang ditampilkan oleh Nabi Musa, itu adalah merupakan salah satu bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mudah saja untuk menjawabnya. Kalau tuduhan mereka bahwa Nabi Musa adalah tukang sihir atau melakukan penyihiran, maka tentunya tidak susah bagi Nabi Musa untuk membuat Fir'aun, para pengikutnya, untuk beriman, mengimani apa yang dia sampaikan. Karena tinggal sihir saja mereka, maka mereka akhirnya tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata catatan sejarah mencatat dengan indah bahwa reaksi dan respon yang disampaikan oleh kaum Nabi Musa, terutama Fir'aun dengan para pengikutnya, adalah mereka itu fakat zabuhu, mereka mendustakan dan malah melontarkan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya jauh dari kebenaran. Untuk lebih memahami ayat ini, maka bersama kita sudah ada Ustaz Dr. Haji Ardiansah dan Ustaz Haji Fajrul Haq. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Subhanallah, Ya, kita melihat ayat yang demikian terang benderang ini menyentakkan kita bahwa kebenaran itu pun ya, telah datang juga kepada kita. Al-Quran yang sedang kita baca ini atau yang sedang kita kaji ini tafsirannya, ini adalah suatu kebenaran. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjadi orang yang mengulangi kesalahan yang sama, yaitu kesalahan daripada umat-umat Nabi Musa atau Nabi Nuh alaihi wassalam yang terdahulu. Karena apa? Karena saat sekarang ini pun fenomena kepercayaan terhadap tahyul, khurafat, syirik dan segala sesuatu yang dapat membawa kepada kemusyrikan ini semakin menyebar di tengah-tengah bangsa ini yang mayoritas adalah umat Islam. Seperti di televisi kita sering sekali ya, melihat iklan ketik rek spasi kaya, ketik rek spasi duit, ketik rek spasi jodoh. Ini semuanya adalah bentuk daripada perbuatan yang dapat menyeret seseorang itu kepada kemusyrikan, kepada sihir ya. Karena percaya kepada apa yang dilakukan oleh paranormal, oleh para penyihir ya, itu adalah suatu kemusyrikan yang Allah tidak akan ampunkan dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah ampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Inna hadza lasihrun mubin. Tuduhan Fir'aun kepada Nabi Musa bahwa beliau adalah seorang penyihir, ini adalah cara Fir'aun untuk menutupi kelemahannya. Bahwa apa yang menjadi keyakinan Fir'aun bahwa tukang sihirnya selama ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan dapat mengalahkan Musa. Tetapi sebagaimana yang kita baca di dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Qasas, ternyata seluruh penyihir-penyihir dan paranormal yang berada di sekitar Fir'aun ketika itu dapat ditaklukkan oleh Musa sendirian. Ya, tentunya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan bahkan ya, terjadi apa yang tidak pernah terbayangkan oleh Fir'aun sebelumnya, bahwa para penyihir itu beriman pula kepada Musa alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahwa sering sekali penguasa-penguasa yang zalim itu menuduh orang-orang yang istiqamah di jalan Allah itu sebagai lawannya, sebagai orang-orang yang menghambat kemajuan, menghambat ide-ide baiknya. Ya, padahal sebenarnya tuduhan itu adalah untuk menyelamatkan diri penguasa itu. Bukan tuduhan itu didasarkan kepada fakta. Ini yang kita takuti kalau itu terjadi lagi pada bangsa yang kita cintai ini, di mana banyaknya penguasa-penguasa itu yang menutup mata mereka dari kebenaran. Ya. Banyaknya para orang-orang yang memiliki wewenang itu kemudian menjauhkan dirinya dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menuduh orang-orang yang istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan dan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang mengganggu agenda-agenda yang ia sedang jalankan. Na'udzubillah min dzalik. Tentu Fir'aun telah mati, telah dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanda kutip dengan tenggelamnya dia di Laut Merah. Tetapi masih banyak kata Said Qutb Fir'aun abad modern ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar menjadikan imam kita, para pemimpin kita di bangsa yang kita cintai, di tanah air yang kita cintai ini, bukan dari Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, hal yang sangat menarik juga dalam ayat ini adalah mengingatkan kita sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansa, yaitu tentang fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu ketika paranormal ataupun hal-hal yang lainnya datang memberikan keterangan kepada seseorang, mereka itu sangat meyakini sekali. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Arab, Inna hadza la bayanun mubin, katanya gitu. Sesungguhnya inilah keterangan atau yang nyata. Tapi begitu datang ayat Al-Qur'an, mereka itu malah membalikkan sebagaimana yang difirmankan Allah, inna hadza la sihrum mubin, atau inna hadza la sihrum mubin, sebagaimana yang kita kaji saat sekarang ini. Sudah benar nyata dipahami oleh seseorang itu bahwasanya ini melanggar perintah Allah, yeah, tapi mereka tetap mengatakan ah ini bisa-bisanya saja, yeah. Dalam arti kata mereka selalu menganggap remeh. Maka mudah-mudahan ke depannya lebih teratur dengan tertib lagi, sehingga kita dapat mendekati dan menggerakkan apa yang sudah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata tidak hanya korupsi tapi hal-hal yang sekecil apapun memang dikaji dalam ayat ini, yaitu mengingatkan kita. Allah berfirman, falamma ja'ahumul haq. Ini adalah menandakan apa? Menandakan kebenaran itu betul-betul sudah dipahami tiap-tiap individu. Walaupun tidak banyak gitu, tapi kebenaran ini apapun yang kita pahami, sebetulnya inilah yang membawakan kita dalam membangun tatanan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada unsur yang meremehkan. Unsur yang meremehkan itu datang seperti yang kita kaji saat sekarang ini, pada masa Fir'aun dahulu mengatakan ini bisa-bisanya Nabi Musa alaihissalam, ini bisa-bisanya apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Padahal itulah yang sesungguhnya yang dibawa, yang didatangkan Allah melalui Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Rasulullah, agar kita dapat melihat sebetulnya apa yang sesungguhnya yang beruntung selama ini yang kita bawa. Apakah keyakinan kita terhadap primbon, keyakinan kita terhadap SMS yang dibalas melalui renungan, ramalan dan lain sebagainya, apakah yang kita bawa sesuai dengan keyakinan kita? Maka inilah perlu yang harus kita renungkan, supaya kita dapat membedakan sebetulnya kita ini orang yang banyak, terlalu banyak merugi. Disebabkan apa? Disebabkan kita selalu meremehkan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian ayat ini adalah perlunya kita penghormatan. Walaupun kita tidak sanggup melaksanakannya ketika kebenaran itu datang, maka kita harus menghormati. Paling tidak jangan sampai kita nimbrung ikut di dalam kerusakan tersebut, ke dalam kemaksiatan tersebut, sehingga kita tidak digolongkan inna hadza la sihrum mubin. Artinya apa? Dengan memberikan penghormatan itu saja Allah akan memberikan ganjaran. Sebagaimana penghormatan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad yang seorang lahir dengan memerdekakan hamba sahayanya, maka dalam setiap minggu itu Abu Lahab di api neraka nanti akan diberikan minuman yang segar gara-gara sebuah penghormatan. Itu baru sedikit, belum lagi penghormatan-penghormatan yang lainnya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang penting untuk kita pahami bersama, bahwa sihir itu adalah suatu hal yang terlarang di dalam ajaran agama Islam. Sihir adalah merupakan bentuk kemusyrikan, sikap musyrik atau perilaku musyrik sebagaimana tadi yang digambarkan oleh Ustaz Ardiansah. Jadi dengan keadaan saat sekarang ini, tampilan siaran televisi ada The Master yang menampilkan kekuatan-kekuatan yang begitu sangat menghebohkan, ya. Kemudian lagi ditambah lagi dengan berusaha disosialisasikan kepada anak-anak, ada The Master Junior, ada lagi acara Cinta Memang Kuya yang semuanya menampilkan sihir. Ini satu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama dan patut kita waspadai, karena sihir itu adalah merupakan sesuatu yang terlarang. Jadi ada semacam hal, ada proteksi yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita untuk tidak memahami bahwa sihir itu adalah sesuatu yang biasa, pantas untuk dijadikan sebagai suatu hal yang mengagumkan dan sebagainya. Hendaklah mengembalikan pemahaman terhadap agama secara benar. Hendaklah kita mengajarkan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jangan terjebak ke dalam film-film yang bertemakan sihir seperti Harry Potter dan sebagainya, atau bacaan buku Harry Potter. Cobalah untuk membimbing anak-anak kita dan keluarga kita untuk memahami bahwa kekuatan terbesar itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka kalau ada kekuatan lain yang di agung-agungkan seperti kekuatan jin, kekuatan lain yang sebenarnya itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Tetap kokohkan keyakinan dan akidah kita. Tetap bersihkan diri kita dari segala pengaruh-pengaruh kesyirikan dan coba membersihkan juga keluarga kita dari berbagai usaha-usaha untuk mengkotori akidah dan juga keyakinan kita. Ini saja kami dari tim Safir Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.